Bab berikutnya. Al-Khamis al-Lima. Baik. At-Tauhidu, kata penulis, Tauhid itu sababu husulil maghfirati, sebab didapatkannya al-maghfirah, ampunan, min jami'id dhunubi, dari seluruh dosa-dosa. Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosa kita, maka kita wajib mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ada siapa ini kalau ada firman Allah taala? Hadis qudsi, hadithun qudsi, hadis qudsi. Hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi firman Allah di sini tidak dimasukkan dalam ayat Al-Qur'an ya. Hanya dimasukkan dalam hadis. Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam." Berarti wahai manusia. Hei manusia, innaka, hei anak Adam, sesungguhnya engkau, ma da'autani, tidaklah kamu berdoa kepadaku, warau jauh tani, dan kamu berharap kepadaku. Wahai anak Adam, wahai manusia, tidaklah kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, wafartulaka, maka aku akan ampuni untukmu, ala ma kana fika, atas apa yang ada pada dirimu, wala ubari, dan aku tidak akan memperdulikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berdoa dan berharap kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun Allah tidak pedulikan, walaupun dosa kita besar. Ada manusia yang bisa menjamin dirinya tidak berbuat dosa? Dia berani menjamin dirinya tidak berbuat dosa? Tidak ada. Semua dari kita berbuat dosa. Namun apabila kita mau berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, berarti kita mentauhidkan Allah. Karena doa itu ibadah. Kalau kita hanya berdoa kepada Allah, berarti kita mentauhidkan Allah. Kalau kita hanya berharap kepada Allah, karena ar-raja juga ibadah, berarti kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun. Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau balagat dzunubuka, seandainya balagat sampai dzunubuka, dosa-dosamu, ana nas-sama'i, sampai di awan-awan yang ada di langit, atau sampai di penjuru-penjuru langit, sampai di penjuru-penjuru langit, atau sampai di awan-awan yang ada di langit. Di dosanya itu sampai langit, bukan hanya di bumi, sampai di langit. Thumma astaghfartani, kemudian engkau mau beristighfar, memohon ampunan kepadaku. Kau mau beristighfar, ghafartulaka, aku ampuni untukmu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Walaupun dosanya besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, lau seandainya ataitani, engkau datangi diriku, kau datangi diriku, bi kurabil ardi khotoya, dengan sepenuh bumi. Kurab itu sepenuh, al ardi bumi, khotoya, kesalahan-kesalahan. Jadi apabila engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi, kesalahan-kesalahan, maksudnya mati membawa dosa sepenuh bumi. Ya Allah, ini manusia yang banyak dosanya. Thumma laki tani, kemudian engkau menjumpaiku, la tusyriku bi syai'a, la tusyriku bi syai'a, engkau tidak menyekutukan aku syai'an, dengan sesuatu sebab apapun juga. La ataituka, maka niscaya aku akan datangi dirimu, bi kurabiha, dengan sepenuh bumi pula, maghfiratan ampunan. Gimana kira-kira? Ampunannya Allah luas kan? Luas kan? Walaupun seorang hamba meninggal membawa dosa-dosa sepenuh bumi, Allah mengampuninya, asal betul-betul dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis nomor 3540. Rahmu arba'ina wa khamsimi'atin wa thalathi alaf, 3540. Wa lafdhu lahu, dan lafaz hadis ini lafaznya Imam At-Tirmidzi. Wa Ahmadu, dan diriwayatkan Imam Ahmad, nomor 13493. mukhtasaran bimakna hadis ini diringkas dengan maknanya. Jadi bukan kalau di dalam sunan musnad Imam Ahmad diringkas, tapi kalau dalam jami' atau sunan At-Tirmidzi tidak diringkas apa adanya. Dalam musnad Ahmad diringkas. Wa qala al-Albani, dan Imam Al-Albani berkata fi sahih at-Targhib, dalam kitab Sahih At-Targhib nomor 3382, hasanun liwi, hadis ini hasan karena ada sanad yang lain yang mendukung, sehingga hadis ini naik derajatnya dari dhaif menjadi hasan. Kita dengarkan penjelasan para ulama kita. Qala Syekhu Alwi Ibnu Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullahu ta'ala, kata beliau, semoga Allah menjaga beliau, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha berkasa dan maha agung, huwa arhamur rahim, dia adalah zat yang maha penyayang. Arhamur rahimin artinya maha penyayang, sangat sayang kepada hamba-hambanya. Yaghfirudz dzunuba, Allah mengampuni dosa-dosa, lil asi bagi yang berbuat maksiat, wal mudnibi dan bagi yang berbuat dosa, min ibadihi di antara hamba-hambanya, mahma balagh, sekalipun telah sampai dosanya apa saja, sebesar apapun. Lakin akan tadi bisyarti, dengan syarat, an yakuna hadzal abdu, hendaknya hamba itu atau hendaknya hamba ini muwahhidan, ini syaratnya. Kalau ingin diampuni harus bertauhid. Hendaknya hamba itu muwahhidan, mengesakan li rabbi, rabbnya, mentauhidkan Allah. La yusyriku bihi syai'ah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu sebanyak apapun juga. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, bukan berbuat syirik, tapi berbuat apa? Melakukan tauhid, mentauhidkan Allah. Maka dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira ya bagi mereka-mereka yang mentauhidkan Allah. Fa kullu dzanbin, maka semua dosa tahta masyiatillah taala, semuanya di bawah kehendak Allah taala. Fa yaghfiru liman yasha'u, dia Allah akan mengampuni bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Illa syirka, kecuali syirik. Fa inna Allah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiruhu, tidak mengampuni. Idza mata al-insanu, apabila seseorang meninggal dunia, alaihi, di atas syirik. Walaqiyahu bihi, dan berjumpa dengan Allah dengan membawa syirik. Jadi kalau mati di atas syirik dan berjumpa dengan Allah membawa kesyirikan, tidak akan diampuni. Ya, tidak akan diampuni. Coba sekali rahmatullah taala. Baik. Kemudian wa fi hadzal hadits, dan di dalam hadis ini yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka yang maha suci wa taala dan maha tinggi berfirman. Ini maksudnya adalah fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, ma da'utani wa rajautani, tidaklah kamu berdoa kepadaku atau berharap kepadaku. Ai madumta tad'uni, selama kamu mau berdoa kepadaku, maksudnya itu, selama kamu mau berdoa kepadaku, wa tarju rahmati, dan selama kamu berharap rahmatku, wa lam taqnab, dan kamu tidak berputus asa dari rahmatku, ghafartu laka, aku akan ampuni. Jadi kalau kita ini senantiasa berdoa kepada Allah dan tidak putus asa, terus diampuni dosa kita. Ini pahalanya orang yang mau berdoa ini. Di sini. Jadi ini adalah pahala yang diberikan oleh Allah bagi mereka, fadilah yang Allah berikan bagi mereka yang mau berdoa kepada Allah terus dan tidak putus asa. Jadi walaupun sekarang belum dikabulkan, jangan putus asa. Masih sampaikan kepada orang zaman sekali-kali, jangan putus asa, terus berdoa. Belum diberi, terus berdoa. Jangan putus asa. Sekalipun belum dikabulkan, minimal kita sudah diampuni dosa-dosa kita, iya kan? Apa hubungannya antara doa dengan diampuni dosa? Saya enggak tahu. Tadi sudah saya singgung. Apa hubungannya antara banyaknya berdoa dengan datangnya ampunan kepada kita? Apa hubungannya? Sudah saya singgung tadi. Doa termasuk apa? Ibadah. Dan doa itu ibadah. Dan ketika dia berdoa hanya kepada Allah, memohon kepada Allah, berarti dia mengesahkan siapa? Allah di dalam beribadah. Ketika dia, dan para ulama mengatakan ibadah yang paling dekat kepada Allah adalah doa. Kadang orang sholat ngelamun, tapi ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, dia merasa dia sedang bermunajat kepada Allah langsung, ya kan? bermunajat kepada Allah langsung. Ada orang baca Quran ngelamun, ada orang ngaji begini tidur atau ngelamun, ya nggak? Antara itu ya, antara tidur ngelamun. Saya nggak kritik siapa-siapa, cuma membangunkan itu aja. Saya kalau ngaji terus loh, saya kalau ngaji tuh baca kitab di mobil, saya baca, saya telaah, tapi nggak pernah merencanakan mau ngomong apa, nggak ada. Jadi apa yang saya jelaskan itu muncul dari apa yang dijelaskan oleh syekh-syekh kami, guru-guru kami, kiai-kiai kami, ustaz kami, saya jelaskan begitu saja, muncul dengan tiba-tiba. Sehingga apa gitu ya, hubungannya antara doa dengan apa, ampunan, apa tadi hubungannya? Karena seorang yang berdoa itu sangat dekat dengan Allah dan dia mentauhidkan Allah, maka Allah ini kemudian ridho dengannya dan mengampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya, dan sekalian rahmat Allah SWT. Ghafartulaka, aku ampuni untukmu. Ae, apa artinya ghafartulaka? Mahautu, aku hapuskan dan bakar dosamu. Ayuhal abdud da'i, wahai seorang hamba yang mau berdoa, ar-raji, yang berharap dirobihi kepada Rabbnya. Ala maka nafika, atas apa saja yang ada pada dirimu. Minat dulubi, dari dosa-dosa. Wal ma'asi, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Wala ubali, dan aku tidak pedulikan, kata Allah. Ae, wala ahtammu, dan aku tidak memperhatikan bihati dulubi, dosa-dosa ini. Wal ma'asi, dan maksiat-maksiat ini. Wa inkarat, sekalipun minal kabairi, sekalipun dosanya besar, diampuni. Walaupun dosa besar, diampuni oleh Allah SWT. Wa fi adami mubalatihi makna qawlihi la yus'alu amma yaf'al. Kemudian, jadi walaupun dosa-dosa itu dosa-dosa besar, dengan tanpa Allah Allah memperdulikan. Wa fi adami mubalatihi, tanpa Allah memperdulikannya, walaupun besar. Kalau kita kan misalnya zakati orang, kita hitung sama sudah berapa kali zakati saya, kan gitu masih gitu, ya enggak? Kalau manusia, coba kita yakini sekali mau dia maafkan dia, wes sama tak maafkan sekali ini. Coba sampai sudah 3 kali loh, mesti gitu kan kita menghitung sudah 4 kali ini, kan gitu. Kalau Allah tidak, seberapapun dosa kita, walaupun diulang-ulang, kalau kita betul-betul mentauhidkan Allah, diampuni. Jadi Allah tidak memperdulikannya. Ada mubalatihi, maksudnya Allah tidak memperdulikannya. Dan inilah makna qaulihi, makna dari firman Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya dari apa yang diperbuat. Walaupun dosa orang itu sebanyak apapun, Allah mengampuninya, enggak boleh ditanya. Kok enak ya Allah, kok diampuni orang itu padahal dosanya besar? Kalau begitu saya juga berbuat dosa besar gitu ya. Tidak, tidak boleh begitu. Itu menunjukkan maha pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai hamba yang beriman tidak boleh kita seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21, ayat yang ke-23. Ya benar Adam, wahai anak Adam, lau balagat, seandainya sampai ai wasolat, balagat itu wasolat, sampai dulu bukan, dosa-dosamu itu sampai alati irtakab taha, yang kamu perbuat dosa-dosa itu, alati yang irtakab taha, yang kamu perbuat dosa-dosa tadi, wa fa'al taha, dan kamu lakukan dosa-dosa tadi, walaupun sampai ananas samai ai asahab, sampai ke anannya langit. Anan itu adalah awan-awan yang ada di langit. Au bimakna, atau dengan makna sofa'ihis samai, atau sampai ke ini tingkatan-tingkatan langit. Berarti apa ini? Lapis-lapis langit. Ini sofa'ih. Sampai ke lapis-lapis langit. Wa ma i'taradha min aqtariha, dan juga apa saja yang ada di celah-celah langit atau di ujung-ujung langit. Wa la'allahu al-muradu min al-hadith, dan boleh jadi apa yang dimaksudkan dalam hadis itu, itu ruya ketika diriwayatkan a'nana sama, artinya ai wasalatid dulubu, dosa-dosa itu telah sampai ila samai, ke langit. Alati taraha, yang kamu bisa melihatnya langit itu. Maka kata Rasulullah, thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, istaghfartani, kamu mau memohon ampunan kepadaku, ai talabtal maghfirata minni, kamu meminta ampunan kepadaku, ghafartulaka, aku ampuni untukmu. Hati itu lupa dosa-dosa ini, wal ma'asiyah, dan maksiat-maksiat ini, wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya. Walaupun banyak, Allah tidak memperdulikannya. Wala ubali, dan aku tidak pedulikannya. Di hati itu lupi wal ma'asiyah, dengan dosa-dosa ini dan maksiat-maksiat ini, wa in kanat minal kabairi, sekalipun termasuk dosa-dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Wal makna, dan makna dari hadis tadi, annahu law kathurat dzunubuka, sesungguhnya seandainya menjadi banyak dosa-dosamu, kathratan dengan banyak sekali, tamlau sampai memenuhi ma baina samai wal ardi, antara langit dan bumi. Jadi sampai memenuhi langit dan bumi. Padahal jarak langit dan bumi berapa, Pak? 500 tahun jaraknya. 500 tahun perjalanan, Pak. Jarak langit dengan apa? Bumi. Ini langit pertama loh. Kemudian tebalnya langit pertama juga 500 tahun. Jarak dengan kedua 500 tahun lagi. Ya Allah. Ini tebal sekali langit itu. Enggak bisa kita bayangkan. Seandainya dosamu itu memenuhi langit dan bumi, bihaitsu tablughu aqtaraha, sampai mencapai ke penjuru-penjurunya, wa ta'umma, dan sampai meratakan nawahiyaha, ujung-ujungnya. Tsumma astaghfartani, namun kemudian kamu mohon ampunan kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni untukmu jami'aha, semua dosa-dosamu itu, ghairu mubalin, tanpa aku pedulikan bikathratiha, banyaknya dosa-dosa tersebut. Fa inna istid'a al-istighfar, rasulnya memohon ampunan, memohon ampunan lil maghfirah, untuk ampunan dari Allah, yastawi fihi, sama di dalamnya al-qalilu wal kathir, baik dosa yang sedikit maupun yang banyak, al-jalilu wal hakir, baik dosa yang besar maupun yang rendah, yang remeh, sama. Jadi semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang minta ampun itu semua yang diminta. Dosa kecil diampuni, dosa besar juga diampuni. Ya benar Adam, wahai Adam, innaka law ataitani, sesungguhnya kamu seandainya mendatangi diriku, aibat al-maut, maksudnya setelah kematian, ikurabi, dengan sepenuh, aibi mil'il arti, sepenuh bumi, khotoya, kesalahan-kesalahan, aib dunuban wa ma'asiyah, berupa dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Jadi kesalahan-kesalahan di sini maksudnya dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Tsumma laqitani, kemudian kamu mendatangiku, aibat al-mauti, maksudnya setelah kematian, muwahhidan, dalam keadaan mentauhidkan, la tusyriku bi syai'an, kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun juga, la fil rububiyyati, baik dalam rububiyyah, wala fil uluhiyyati, baik dalam uluhiyyah, wala fil asma'i wa sifati, baik dalam asma dan sifat, la atiituka, niscaya aku akan mendatangi dirimu, aiqabaltu hadhi dzunub wal ma'asi, maksudnya aku akan hadapi dosa-dosa ini dan maksiat-maksiat ini, bikurabiha, dengan sepenuh bumi pula, ai bibiliyah, maksudnya sepenuh bumi maghfiratan, ampunan, dihadapi Allah dengan sepenuh bumi ampunan. Li'annani wasil maghfirah, karena sungguhnya aku amat luas ampunan, aku ini zat yang maha luas, al-maghfirati, ampunannya. Wa'afir kulla syai'in, dan aku ampuni segala sesuatu, duna syirki, selain kesyirikan. Maksudnya, kalau kesyirikan ini dibawa mati, tapi kalau dia berbuat kesyirikan kemudian tobat di dunia, diampuni. Kama qala subhana, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surat ke-4, ada di dua ayat. Ayat yang ke-48 dan 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dipersekutukan dia dengan selainnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Maha mengampuni dosa apa saja selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa qala ulama, para ulama mengatakan, inna ghufran al-kabairi, sesungguhnya ampunan dari dosa-dosa besar, lil mu'minina, bagi orang-orang beriman itu, yahtaju ila taubatin, butuh pada taubat. Betul tidak? Dosa besar butuh pada taubat. Tapi kalau dosa kecil, kita sholat 5 waktu, dosa antara subuh dengan duhur tadi, itu dihapuskan dengan duhur. Dosa antara duhur dengan asar dihapuskan dengan sholat apa? Asar. Dosa dari Jumat ke Jumat dihapuskan dengan Jumat berikutnya. Dosa dari Ramadan menuju Ramadan berikutnya dihapuskan dengan Ramadan yang akan datang. Ini kalau dosa-dosa apa? Kecil. Kalau dosa-dosa besar butuh taubat. Atau inna amroha, sesungguhnya perkaranya dosa-dosa tersebut biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Biyadillahi subhanahu, ada di tangan Allah subhanahu. Insya'afa anha, jika Allah berkehendak, Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Wa insya'a, dan jika Allah menghendaki, aqaba 'alaiha, Allah menghukum atas dosa-dosa tersebut. Wa kadzalika, demikian juga hukukul khalqi, hak-haknya makhluk. Fa innahu la budda min raddiha, maka harus untuk dikembalikannya. Jadi kalau kita pernah pinjam barangnya orang, dikembalikan. Kita pernah ngambil, dikembalikan. Au yujazillahu bi fadlihi, atau Allah akan memberikan pahala dengan karunia-Nya sahibul haqqi, kepada pemilik haknya. Misalnya kita pinjam dan kita kembalikan, nanti pemilik hak itu akan dapat pahala dari Allah. Kalau kita kembalikannya, akan dapat pahala. Wa ya'fu bi karamihi, dan Allah mengampuni bi karamihi dengan kemuliaan dari Allah, anil mudnibi, dari orang yang berbuat dosa fiha, pada dosa tersebut. Misalnya begini, satu orang pinjam barangnya orang, ini gak mengembalikan. Yang punya barang ini akan diberi pahala. Kalau barangnya tidak dikembalikan, ya, akan diberi pahala. Kemudian yang pinjam ini yang tidak mengembalikan, Allah akan ampuni. Ini menunjukkan besarnya ampunan Allah, dengan syarat dua-duanya memiliki apa? Tauhid. Dengan syarat dua-duanya memiliki tauhid. Kadang-kadang Allah siksa, kadang-kadang demikian. Jadi tadi dijelaskan ada beberapa perkara dosa-dosa besar karena harus tobat, kadang-kadang diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa melalui tobat. Tapi syaratnya punya apa? Tauhid. Itu tadi, mentauhidkan Allah yang paling penting. Wa fil hadits, di dalam hadis tersebut terdapat fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Wa anna Allah yaghfiru muwahhidina, sesungguhnya Allah mengampuni bagi ahli tauhid, orang-orang ahli tauhid, adz-dzunuba, dosa-dosa, wal ma'asi, dan perbuatan maksiat mereka. Wa fihi, dan dalam hadis ini terdapat sa'atu rahmatillahi ta'ala, luasnya rahmat kasih sayangnya Allah taala, wa maghfiratihi, dan luasnya ampunan Allah, wa fadlihi, dan luasnya karunia Allah. Jadi menunjukkan luasnya rahmat Allah, ampunan Allah, dan karunia Allah. Wa fihi, dan terakhir khuturatu syirki, bahayanya syirik, wa tahdhiru minhu, dan peringatan dari Nabi atau dari Allah tentang syirik, dari syirik, diperingatkan dari syirik. Jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Alhamdulillah Allah beri hidayah kita, kita dipertemukan dengan guru-guru kita ahlu tauhid. Alhamdulillah saya juga bersyukur kepada Allah, Allah mempertemukan kita dengan guru-guru sunnah, guru-guru ahli tauhid yang kita dibimbing di atas sunnahnya. Walaupun dulunya kita juga ketika pertama kali kenal sunnah sambat sebenarnya, ya masih kadang-kadang kita membantah, kadang-kadang kita gak bisa terima. Ya, ya benar pada zaman yang ramadhan utara, sama kita ini sama. Dulu saya dan teman-teman itu ketika pertama kali kuliah itu masih isbal, tau isbal. Jadi celananya masih di bawah mata kaki. Kemudian sama ustaz kita, Ustaz, ya, Abu Abdillah Mubarak Bang Mu'alim, Mubarak bin Mahfud Bang Mu'alim, Habibullah Ta'ala, sekarang beliau adalah ketua Stay Ali atau rektornya Stay Ali, sekolah tinggi ya, agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dulu pimpinannya adalah Ustaz Abu Auf Abdurrahman At-Tamimi Habibullah Ta'ala. Setelah beliau sudah sepuh, diganti oleh Ustaz Mubarak Bang Mu'alim. Alhamdulillah, kita dulu disuruh potong celana celana, wah, gitu loh, satu barang langsung potong, nggak boleh pakai celana isbal begitu, langsung kita potong, alhamdulillah. Lalu kita potong celananya, ya, yang dipotong bukan kakinya, celananya. Jadi celana itu potong. Dan alhamdulillah, ini saya beritahukan kepada bapak-bapak, bagi yang masih celananya isbal, aku nabirda, ya, siap dari pare, siap untuk ya memotongkan dan menjahitkan gratis. Bukan dipotong aja, kalau potong aja semua bisa gunting ya. Dan dijahitkan dengan rapi gratis tanpa dipungut biaya. Tapi saya sarankan ya, jika duit lah kasihan dia ya. Jadi insyaallah di sini banyak penjahit, enggak usah jauh-jauh. Insyaallah ya, kita bisa mengamalkan sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita kalau beribadah itu mendengar omongan orang, enggak jadi ibadah nanti kita. Ibadah itu kita ini mengharapkan pahala dari Allah, ridhonya Allah, jalannya Allah. Nah, orang itu jangan didengar, orang mesti akan komentar. Ya kok celana ini cingkram, koyok kaya, koyok kurung, ya. Gak usah sudah. Gak usah didengar ya, sarungnya diangkat, ya, jubahnya juga tidak melebihi mata kaki. Alhamdulillah. Dan betul kalau celana, lihat ya. Pak Jena lihat, kalau celana kita sesuai dengan sunnah, gagal gitu ya. Tapi kalau celana itu mulai serah sampai ke tanah, sampai injek-injek sampai apa namanya kertel semuanya kena debu-debu, itu enggak gagal ya. Sarung juga gitu, coba sampai sarungan diklengserahkan, gagal enggak? Bener enggak gagal? Gagal, bener enggak gagal? Bocah bar sunah gagal, bener kan? Gak percaya, coba diklengserahkan, gagal. Tapi kalau diangkat di atas mata kaki, gagal, masya Allah ya. Ya, apalagi banyak perhatian. Iya, ya, alhamdulillah. Dan justru kalau kita diolok-olok orang, kita ini akan dapat pahala mereka, ya enggak? Iya, diambil para mereka, diberikan pada kita. Enggak usah takut olok-olokan. Misalnya ibu-ibu, sekarang suaminya berjenggot, dulunya tidak berjenggot. Mungkin diolok. Dia cuy, bujumu kita towek. Dia pacar wis towek, kita towek. Pacar wis towek, ya kan? Justru saya loh, saya jalan cari hina. Orang berapa menjalankan sunnah jangan dihina. Tapi demikian bisa disampaikan pada jemaah yang sama Allah Ta'ala. Subhanallahumma bihamdik. Subhanallah ilah ilah anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.